Andai saja waktu itu kau tak ku tinggalkan, mungkin takkan ada penyesalan yang tak pernah ku inginkan. Egoisnya aku seakan inginkan kembali, bodohnya aku biarkanmu jatuh hati pada yang lain. Some